Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Salam Taufik. As-saminu at-tuma'ninatu fihi. Rukun salat yang ke-8. Ini sudah sampai di sini ya. Rukun salat yang ke-8 adalah tuma'ninah di saat i'tidal ya. Tuma'ninah di saat i'tidal. Minimal tuma'ninah adalah kadar bacaan subhanallah. Dan lebih baik dari itu adalah membaca zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan zikir itu adalah ya ini panjang sekali ini. Rabbana lakal hamdu hamdan kabiran katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyi'ta min syai'in ba'du. Ini contoh zikir yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad. Wahai Tuhanku, semua pujian hanya milik Engkau, pujian yang besar, yang banyak, suci, berkah, memenuhi langit, memenuhi bumi, dan memenuhi makhluk-makhluk yang Engkau kehendaki setelah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini zikir yang disunahkan ya, minimal kesempurnaan i'tidal. Kemudian syarat sholat yang berikutnya syarat sholat yang berikutnya adalah sujud. At-tasi'u as-sujudu marraten. Syarat sholat yang ke-9 adalah sujud 2 kali. Sujud ya, ini dilakukan di setiap rakaat. Jadi setiap rakaat sujudnya 2 kali. Ini sudah maklum ya. Sujud ini memiliki 10 syarat. Ini saya juga terkadang bingung di kitab ini ya. Bingung itu karena di penjelasan tentang i'tidal ini menggunakan istilah fardu ya. Penjelasan di i'tidal menggunakan istilah fardu. Kemudian penjelasan di ruku juga fardu. Ini ruku ini kan istilahnya fardu ya. Tapi yang di sujud tadi mengapa menggunakan istilah syarat? Ini kan syarat ya. Sujud ini memiliki 10 syarat. Ya mungkin yang dimaksud dengan syarat ya fardu, mungkin sama mungkin. Syarat yang pertama digambarkan oleh musannif dengan kalimat bi ayyadha jabhatahu ala musallahu. Ini penggambarannya di Salam Taufik. Penggambaran sujud adalah meletakkan dahi atau kening di atas tempat sholatnya, maksufatan, dengan kepala yang terbuka ya, dengan kepala yang terbuka, mutafakilan biha, dan menekan ya, menekan kepala. Jadi tidak hanya menambal saja tapi harus ditekan. Wa munkisan, dan mengangkat tubuh bagian bawah di atas tubuh bagian atas. Jadi tubuh bagian bawah harus berada di atas tubuh bagian atas. Ini nanti ada penjelasannya. Kemudian meletakkan bagian dari apa ini, lutut, dan juga bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari-jari kaki. Jadi ini penggambaran sujud ya. Penggambaran sujud. Jadi yang harus dahi atau kening yang harus diletakkan itu sebagian saja, tidak semuanya. Dan walaupun yang diletakkan hanya bagian atas saja, bagian atas kening ya, atau jidat atau bagian bawah, itu sah ya. Tapi kalau bagian kiri kanan itu tidak sah. Sisi kiri kanan ini tidak sah karena bagian itu tidak termasuk jabhah, tidak termasuk kening. Jadi yang penting bagian itu masih dinamakan kening, masih dinamakan jabhah, maka bagian itu bisa untuk kesahan sujud ya, bisa untuk kesahan sujud. Kemudian musallahu ini yang dimaksud adalah tempat sujud ya, walaupun berupa kayu. Jadi terkadang kan ada sebagian kondisi yang menuntut sujud kita tidak bisa rata. Misalkan tempat sujudnya berupa kayu, ya ini tidak apa-apa, tidak harus berupa tempat yang ideal, dan jidat atau dahi harus terbuka ya. Jadi bagian yang tertempel ke tempat sujud itu harus terbuka selama tidak ada udzur. Kalau ada udzur, misalkan jidatnya sakit atau bagaimana, ya itu beda lagi urusannya. Syarat yang kedua, harus menekan jidat, harus menekan ya, menekan ke tempat sujud. Jadi cara menekannya itu dengan memberatkan kepala ya, dan juga leher, sehingga jabhah ini bisa menempati tempat sujudnya dengan tetap ya, tidak hanya menempel saja. Ukurannya adalah, ini sama seperti ukuran di Fathul Qorib ya, andai kata seseorang sujud di atas kapas atau sesuatu yang disumpalkan, sesuatu yang diletakkan di bawah keningnya, maka niscaya kapas atau sesuatu ini akan apa ya, inka bahasa itu akan menyekung dan bekasnya akan terlihat. Jadi tidak hanya menempel saja, harus ada tekanan. Kemudian syarat berikutnya adalah, ini bukan berikutnya, ini syarat kedua masih ya. Syarat kedua adalah munkasan. Munkasan ini seperti yang saya jelaskan, mengangkat tubuh bagian bawah di atas tubuh bagian atas. Ini kalau bisa ya. Artinya kalau ada penyakit, kalau ada penyakit yang menjadikan tidak mampu melakukan sujud dengan pas, dengan benar, maka ya tidak harus dilakukan ya, tidak harus mengangkat bagian bawah. Tapi kalau memang tidak mampu ya melakukan semampunya saja. Kemudian syarat yang ketiga dan keempat adalah meletakkan sebagian lutut ya, meletakkan sebagian lutut. Lalu yang kelima, ini ketiga dan keempat, ini ketiga dan keempat ini lutut. Yang kelima dan keenam, meletakkan bagian dalam telapak tangan. Jadi lutut ini, dua lutut ini dihitung dua ya, tiga dan empat. Kemudian dua telapak tangan juga dihitung dua, syarat kelima dan syarat keenam. Syarat ketujuh dan kedelapan, meletakkan bagian dalam jari kaki, ini juga dihitung dua, dua kaki dihitung dua. Jadi andai kata ada seorang yang sujud di atas, ada orang yang sujud sujudnya di pinggir, di bagian pinggir telapak tangan atau ujung jari kaki, maka tidak sah. Nah, ini maksudnya yang sujud dengan menempelkan bagian pinggir telapak tangan, harfu itu pinggirnya, atau hanya menempelkan ujung dari jari kaki, maka sujudnya tidak sah. Kemudian yang kesembilan, syarat sujud yang kesembilan sama seperti syarat ruku ya, sama seperti syarat ruku adalah tidak turun dengan tujuan lain. Di saat turun tidak boleh ada tujuan selain sujud. Ini sama seperti ruku ya. Jadi ada kata seseorang tersungkur ke depan, di saat ideal dia tersungkur, maka itu tidak sah untuk sujud. Syarat yang ke-10 adalah tidak sujud tanpa tujuan turun untuk sujud. Ya, bagaimana ini? Tidak sujud tanpa tujuan turun untuk sujud. Ini ada taklikan ya. Sebentar kita lihat dulu taklikannya bagaimana. Ada taklikan nomor, ada taklikan apa ini? Nah ini. cetakannya seperti ini. Mungkin yang benar mungkin yang benar, yang benar tidak ada kalimat ini wal asir ayat sudah. Jadi yang benar itu yang kesembilan, tidak niat turun dari itidal selain sujud. Jadi andai kata seorang tersungkur ke tanah setelah itidal tanpa ada niat sujud, maka dia tidak sah sujudnya. Jadi ini ada masalah cetakan ya, ada masalah cetakan. Ini yang mengetik ini cetakannya seperti itu, tapi mungkin yang mencetak salah. Ini kan sudah ada asir ya, sudah ada wal asir, ini ada juga wal asir. Jadi barangkali yang ini salah ya. ini wajib al-audhu. Jadi ada seseorang yang tersungkur ke bumi dan dia itidal, maka dia sujudnya tidak bisa dihitung, tidak sujudnya tidak. Ini loh Kak, kalimat falau sakonto ilal arti ma'adzan min gue. Kalimat ini mestinya tidak ada ya. Kalimat ini mestinya tidak ada. Jadi andai kata ada seorang yang tersungkur ke bumi setelah itu dal tanpa niat turun untuk sujud, maka sujudnya tidak dihitung dan dia harus kembali itidal. Dia harus kembali itidal. Kembali itidal dan sujud kedua. Jadi kalau sujudnya mau sah harus kembali itidal. Kemudian yang ke-10, syarat yang ke-10, tidak sujud di atas sesuatu yang sambung dengan musolli, yang sambung dengan musolli. Sambung ini ukurannya sekiranya benda itu bergerak kalau musollinya bergerak ya. Jadi sesuatu ini dikatakan sambung, ukurannya adalah sesuatu itu bergerak kalau musolli bergerak. Jadi kalau musolli berdiri itu bergerak, kalau duduk itu bergerak. Itu kalau sudah seperti itu berarti sudah termasuk mutasilin bihi. Dan sujud di atas sesuatu ini tidak sah kalau dilakukan dengan mengetahui hal itu dan dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau tidak tahu atau lupa itu maksudnya tidak sadar kalau sholat, maka sholatnya tidak batal. Yang batal adalah sujudnya, sehingga harus mengulangi sujud lagi. Kemudian batasan bergerak ini, batasan taharuk ini ya, batasan bergerak ini mengecualikan sesuatu yang tidak bergerak, sesuatu yang tidak bergerak di saat musolli bergerak, maka sujud di sesuatu itu hukumnya sah, karena walaupun dibawa oleh musolli, sesuatu itu seperti sesuatu yang tidak bersambung dengan musolli. Jadi contohnya, andai kata seseorang sujud di atas kayu atau di atas apa, telap sapu tangan yang ada di tangannya. Jadi ada orang yang sholat sujud di atas kayu atau mengikatkan telapak tangan di mengikatkan sapu tangan di tangan, lalu sujudnya di atas itu tidak apa-apa, karena hukumnya sama seperti ini, sama seperti sesuatu yang terpisah dari musolli. Kemudian fardu sholat yang berikutnya adalah tumaknina. Wal asiru at-tumaknina tufihi, ini kita teruskan di video setelahnya saja ya. Wallahu a'lamu bisawabi.